Pertanyaan pertama, mohon penjelasan mengapa banyak umat Islam yang salah dalam berjihad. Jadi kita harus bagaimana? Tadi salah di dalam memahami jihad, syarat-syaratnya. Kita belum sampai pada penjelasan fikhul jihad. Fikih-fikih jihad, syarat-syarat jihad apa saja. Terus adab-adab jihad itu bagaimana? Semua syarat dan adab itu kalau kita lihat pada peristiwa pemboman itu dilanggar semua itu. Nggak boleh umpamanya membunuh anak-anak yang tidak bersenjata, yang sakit dan seterusnya. Nanti ada adab-adabnya. Itu karena kurangnya pemahaman ilmu tentang fikih jihad, syarat-syaratnya dan seterusnya, termasuk ketidaktahuan mereka di dalam hal ini, jadi terjerumuslah mereka di dalam kesalahan. Jadi semua kesalahan yang dilakukan orang ketika melakukan amal soleh, jihad itu amal soleh yang agung, itu karena ketidaktahuan. Sholat, kenapa banyak orang yang salah sholatnya? Karena enggak menguasai fikih sholat gitu. Rukunya asal-asalan, sujudnya asal-asalan, sholatnya masih asal-asalan, langsung lari ke jihad. Nah itu penyebab utamanya. Saya lihat berita kabar petang di TV, waktu itu reporternya si Fulan yang sedang meliput di Cirebon mengatakan bahwa ciri kelompok teroris itu sholat jamaahnya kakinya itu sangat rapat sekali. Yang nontonnya, yang nonton TV, tentunya ditonton banyak orang dan pastinya banyak yang terpengaruh dengan pernyataan seperti itu. Iya, umumnya orang yang menerjunkan diri ke dunia jihad, mau salah mau benar itu jihadnya, mereka itu pasti intensif mengadakan pertemuan, baik untuk pembinaan ataupun untuk perencanaan. Di antara pembinaannya itu ya, mereka untuk fikih sholat diperhatikan, cara berjamaah, cara berpakaian, keutamaan tahajud, itu mereka perhatikan. Dan untuk aspek itunya mereka benar, sholatnya benar, rata-rata sholatnya benar. Termasuk kalau berjamaah harus rapat, itu bukan ciri dari terorisme. Memang harusnya seperti itu, cuma para pelaku teror juga begitu gitu ya. Tapi itu bukan menjadi ciri terorisme, ciri teroris. Coba lihat LDII, apakah mereka teroris? Kita gak tahu, tapi gak ada data bahwa pelaku itu salah satunya LDII gak. Tapi sholatnya rapat mereka itu. Kita juga ya rapat, karena memang sunnah begitu. Nabi SAW menyatakan sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis shalah. Kemudian sampai para sahabat itu yulziku ka'bahu biqa'bi sahibi wa mankibahu bimankib sahibihi. Kata Nabi SAW, para sahabat menyatakan bahwa mereka itu merapatkan mata kaki dengan mata kaki dan bahu dengan bahu, dan tidak boleh dibiarkan adanya yang longgar atau yang renggang, karena setan nanti bisa menyelinap di sana untuk meniupkan was-was ke dalam hati kita. Aspek itunya benar, tapi itu bukan ciri dari para pelaku teror. Kenapa muncul itu? Karena si reporternya jahil. Karena jahil dia mengambil kesimpulan yang salah. Oleh karena itu, kalau reporter dijadikan referensi untuk menentukan ciri terorisme, ya menyesatkan, sesat dan menyesatkan orang. Jadi kalau begitu takut disebut teroris oleh orang lain, udah jadi renggang gitu. Nggak boleh. Kita untuk menegakkan kebenaran tidak boleh takut dengan resiko dituduh itu. Rapat aja udah. Oh, teroris itu ngatung dan berjenggot, jangan takut, tetap berjenggot dan ngatung. Oh, teroris itu bercadar, jangan takut, tetap aja bercadar. Karena itu bagian dari risiko dari mengamalkan sebuah kebenaran. Apa itu salafi? Apa bedanya dengan Islam? Karena sebagian dari tersangka teroris mengaku salafi juga. Benar. kullun yadda'i waslan billaili wallaili billaila wallaila lam tuqir bikum hakana. Ada sebuah pepatah, ini bukan Quran, bukan hadis, tapi syair. Tapi syair ini sering digambarkan untuk hal yang seperti ini. Semua orang mengaku punya hubungan dengan Laila, padahal Laila tidak mengakui hubungan itu. Orang Sunda bilang itu cau ambon di korangan, ambon sorangan. Jadi kita mengaku Laila itu pacar saya. Kata Laila, kenal juga enggak. Karena salafi itu pemahaman yang benar. Salafi itu pengikut generasi salaf. Generasi salaf itu sahabat. Sahabat pasti benar. Karena dijamin oleh Al-Quran, dijamin oleh hadis-hadis yang sahih dan diperintahkan untuk demikian. Kuntum khaira ummatin. Kalian sebaik-baik umat, kalian di sana para sahabat. Khairun nas qarni, sebaik-baik manusia, manusia yang segenerasi dengan aku. Mereka terbaik karena apa? Karena pemahaman Islamnya juga terbenar. Benar jadi baik gitu. Nah, lalu Allah pun menyatakan jaminan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari muhajirin dan ansar, ini maksudnya sahabat, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan kebaikan, Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Ridhonya Allah kepada mereka menunjukkan mereka benar. Kalau enggak benar, enggak mungkin ridho. Jadi generasi sahabat yang disebut generasi salaf itu benar dalam memahami Islam dan mengamalkan Islam serta mendakwahkan Islam. Kita yang mengikuti mereka disebut salafi. Semua orang mengakui salafilah yang benar gitu. Makanya semua orang mengakui sayalah salafi teh. Kalau kita pribadi, saya secara pribadi tidak pernah mengatakan saya salafi. Kita salafi enggak. Orang lain yang menyebut sebutan itu untuk diri kita itu kalangan-kalangan salafin. Hanya karena kita selalu mendakwakan ayo kembali kepada pemahaman salafus soleh. Ayo kembali kepada pemahaman salafus soleh. Gitu aja. Oh, itu kelompok salafi. Yang menyebut kelompok salafi bukan kita, mereka. Kita hanya berusaha untuk mengikuti pemahaman dan pengamalan as-salafus soleh. Hanya itu. Jadi salafi itu seperti itu. Apa bedanya dengan Islam? Islam lebih umum daripada salafi. Tetapi karena keterlalu umumannya itu sampai-sampai yang ngaku-ngaku Islam tetapi mengamalkan ajaran di luar Islam lalu diaku Islam pun masih diaku sebagai umat Islam. Ketika Islam yang diaplikasikannya keliru, yang diamalkannya keliru, pemahaman Islamnya keliru, masih mereka itu disebut Islam. Masih disebut Islam seperti umpamanya ya Syiah, Al-Maturidiyah, Asy'ariyah, Mu'tazilah, mereka Islam, bukan kafir. Tapi tidak mengikuti akidah dan pemahaman as-salafus saleh. Lalu ada timbul pertanyaan, bukankah cukup Islam saja? Sebagaimana Al-Quran surah Al-Hajj menyatakan huwassammakumul muslimina min qabl, Allah telah menyebut kalian dengan sebutan muslimin sejak dahulu. Cukup kata Allah juga Islam aja, gak perlu Islam salafi segala macam. Pertama, kita juga memang mendakwahkan Islam saja, tapi Islam yang benar. Dan Islam yang benar itu Islam yang difahami oleh generasi salafus soleh itu. Kalau kita katakan cukup Islam itu di zaman Nabi dan para sahabat masih hidup, ya benar. Karena di zaman itu gak ada Islam lain. Gak ada kebidahan, gak ada penyimpangan. Kalau ada bidah penyimpangan langsung oleh Nabi dikoreksi. Cukup Islam sudah dijamin Islamnya benar pasti. Setelah Nabi wafat, Khulafaur Rasyidin wafat, para sahabat sudah hilang semuanya, muncul pemahaman-pemahaman baru. Tapi masih diklaim sebagai bagian dari pemahaman Islam. Akhirnya campur aduklah Islam, lahir kebid'ahan. Sehingga kalau dikatakan Islam, saya Islam, Islam mana? Islam anu. Nah, ini ada penyimpangan. Makanya kalau zaman sekarang cukup Islam saja tidak cukup. Karena apa? Karena orang sesat pun mengaku Islam. Coba tanya Ahmadiyah, agama kamu apa? Enggak ada, saya Ahmadiyah. Enggak, saya Islam. Syiah, apa agama kamu? Islam. LDI, apa agama kamu? Islam. Semuanya Islam. Apa rujukannya? Quran Sunnah. Enggak ada, oh rujukan saya Paririmun dan Mujarobat. Enggak ada yang begitu. Quran Sunnah. Lalu apa yang membedakan? Pemahaman mereka tentang Quran Sunnah itu yang membedakan. Mereka memahami Quran Sunnah mungkin dengan otaknya sendiri, mungkin dengan filsafat, mungkin dengan ini, dengan itu, gitu ya. Kita memahami Quran Sunnah melalui pemahaman as-salafus soleh. Inilah yang membedakan. Karena kenapa sebagian dari tersangka teroris mengaku salafi juga? Ini yang menyebabkan sebagian pihak menuduh bahwa akar terorisme itu salafi wahabi. Karena apa? Karena pelaku teror itu memang akidahnya seperti itu pengakuannya. Mereka mengaku salafi, mereka mengaku wahabi, dan mereka juga membaca kitab-kitab yang disusun oleh para ulama yang akidahnya sama dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Akan tetapi sekali lagi, beda persamaan kitab rujukan dengan perbedaan metode memahami kitab itu melahirkan pemahaman dan sikap yang berbeda juga. Fathul Majid umpamanya, Fathul Majid itu wahabi. Fathul Majid itu disusun oleh cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyusun kitab At-Tauhid, kitab At-Tauhid. Oleh cucunya disyarah, dijelaskan dengan lebih lebar lagi. Disebutlah Fathul Majid. Fathul Majid ini banyak dikaji di berbagai macam kalangan, termasuk di pesantren Persis. Itu jadi rujukan utama. Kita juga mengkaji itu, yang lain mengkaji, tapi akidahnya kok berbeda. Kenapa? Karena metodologi, cara memahami kitab itu yang berbeda melahirkan perbedaan pemahaman, perbedaan aplikasi juga. Samalah dengan Qurannya sama, hadisnya sama, kenapa pemahamannya berbeda-beda? Cara memahaminya yang berbeda. Nah, cara inilah yang disebut dengan manhaj. Manhaj itu tariqatul faham lil kitab wa sunnah. Manhaj itu cara memahami Quran dan sunnah. Manhajnya beda, walaupun Quran sunnahnya sama, pemahaman yang dilahirkan dari perbedaan manhajnya melahirkan perbedaan juga. Kalau itu berbeda, otomatis berbeda pula. Tapi ngakunya sama-sama salafi, sama-sama wahabi. Pertanyaan ini sama aja dengan ini, Islam umpamanya, kenapa pelaku kejahatan itu banyak orang Islam? Apakah Islamnya yang mengajarkan kejahatan itu? Kan bukan. Ada sebagian kaum muslimin yang meragukan Pak SBY sebagai ulil amri. Siapa sebenarnya ulil amri Indonesia? Ulil amri artinya yang berwenang mengatur kehidupan di tempat tinggal kita tinggal. Siapa sekarang realita, nyatanya, realnya, nyatanya, terlepas dari benar salahnya ya, realnya, realitanya, kenyataannya, siapa yang mengurus seluruh urusan rakyat atau warga di Indonesia? Ya presiden dengan kabinetnya, dengan gubernurnya, bupati, wali kota, sampai camat, sampai lurah atau kepala desa RT/RW. Itu ulil amri. Kalau itu yang mengurus seluruh urusan kita, urusan perekonomian, urusan politik, urusan sosiologi, urusan budaya, kan mereka tuh yang ngurus, yang menetapkan aturan-aturannya. Kita melanggar aturan mereka, kita rugi gitu. Itulah ulil amri. Jadi presiden, menteri-menteri, gubernur, sampai ke bawah RT/RW itu ulil amri. Realitanya memang begitu. Bagaimana mau diragukan kok mereka yang mengurus gitu ya? Terlepas dari apakah ini ulil amri ini benar atau tidak, terlepas dari itu, tapi itulah ulil amri. dalam sistem politik pemilihan pemimpin negara kita, kita tidak ikut campur, namun mengapa kita tetap mematuhinya sebagai pemimpin? Sekarang gini aja, coba jangan patuhi gitu aturan pemerintah, coba aja lah, rasakan sendiri nanti. Kalau ada lampu merah, seruduk aja sudah. Ada letter S, coba berhenti di sana. Gitu aja coba. Pas umpamanya wajib punya KTP, jangan pakai KTP, jangan pakai SIM, jangan diikuti, coba rasakan sendiri akibatnya bagaimana. Itu aja. Dijamin dia akan kesulitan dalam segala hal. Termasuk jangan pakai itu uangnya, itu kan uang keluaran pemerintah ya. Jangan pakai. Pakai daun kek. Jadi mematuhi pemimpin demi kemaslahatan, kemaslahatan kita, kemaslahatan bersama. Jangankan itu, andai ada satu peraturan pemerintah yang menyimpang dari syariat Islam, kalau kita tidak mematuhinya, timbul madharat bagi kita. Maka patuhi bukan menganggap benar terhadap aturan itu, tapi dalam rangka menghindarkan madharat. Sebagai contoh umpamanya ya, pajak itu menyimpang dari ajaran Islam. Tapi coba kita jangan bayar pajak, dijamin kita ditangkap, dipenjara dengan tuduhan pemanipulasi terhadap pajak, penyalahgunaan pajak. Coba umpamanya STNK motor atau mobil, tiap tahun kan bayar pajaknya kita ya. Itu menyimpang dari ajaran Islam. Tapi kalau kita tidak bayar, ditilang terus nanti, timbul madharat. Makanya ya, apa boleh buntet gitu ya, bayar aja. Membayarnya bukan menganggap benar terhadap hal itu, tapi demi menghindarkan madharat. Itu aja. Dan itu dibolehkan secara syar'i, kaidah syariah menetapkan hal itu. Bagaimana dengan orang yang mengetahui sebuah gerakan Islam yang mana mereka itu benar-benar mengarah ke arah perilaku teroris? Apakah orang itu berhak melaporkannya dan dengan cara apa? Kalau saya menyoroti dari aspek syar'i, bukan aspek peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Kalau ada gerakan seperti itu, mereka wajib didakwahi, diluruskan pemahamannya. Kalau kita mampu datangi, kita ajak dialog, kita luruskan. Kalau dialog itu maslahat. Tapi kalau dengan dialog tambah madarat ya jangan juga gitu ya. Kita mendoakan kebaikan bagi mereka. Adapun kalau melaporkannya kemudian mereka ditangkap, terus anak istrinya juga terdolimi, kemudian dikhawatirkan cara penangkapannya juga secara dolim gitu ya. Tembak di tempat padahal kondisinya belum layak untuk tembak di tempat umpamanya. Terjadinya kedoliman di sana ya jangan. Jangan sampai dilaporkan. Karena apa? Karena baru dhon aja, baru dugaan bahwa mereka itu jangan-jangan teroris umpamanya. Kalau kita mampu mendakwahinya, dakwahi, terus berubah pemahamannya, otomatis rencana terorismenya juga akan diurungkan, akan dibatalkan oleh mereka. Jadi kita sebagai dai menganggap semua yang menyimpang itu mad'u, itu aja yang harus didakwahi. Apakah bergabung dengan lembaga dakwah dan pendidikan Islam meskipun ia hanya mengajar ilmu umum atau hanya sebagai tukang sapu juga termasuk dalam amal jihad? Sesapu wae jihad. Apabila kita diculik Densus 88, boleh enggak kita melawan saat ditangkap, dan bila melawan apakah termasuk jihad difa'i? Kalau Densus 88 bukan menyulik tapi menangkap ya. Menangkap. Apa yang harus kita lakukan kalau melawan? Mati. Ya, kita tanya, nanti kan diproses. Apa buktinya saya teroris? Itu berjenggot. Kita tunjuk aja tokoh partai, tokoh politik yang juga berjenggot. Itu juga tuh berjenggot tuh di TV gitu. Kenapa gak ditangkap? Oh, itu celananya gak ngatung. Itu gak ilmiah sama sekali ya. Gak ilmiah. Lebih maslahat pasrah sudah, nanti pasti ada persidangan. Kalau umpah kita melawan bisa ditembak di tempat nanti. Kalau kita tidak bersalah, insya Allah tidak akan apa namanya dihukum. Kalau toh umpamanya tidak bersalah tapi diada-adakan tuduhan itu kemudian dipenjara, nasib ya tamah. Pertanyaan masih banyak tapi waktu sudah habis ya. Sampai di sini saja dulu. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali kelak di masa yang akan datang. Kita belum sempat membahas fikih jihad dan membahas ciri-ciri aksi terorisme. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.